Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kuti ulangi. Ad-darsul awwal. Nah, kuti. Ad-darsul awwal. Ad-darsul awwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ustaz? Kaifa haluka ya ustaz? La'allaka bi khairin. لعلك بخير الحمد لله وكيف حالك أنت يا هاشم الحمد لله وكيف حالك أنت يا هاشم أنا أحبك كثيرا يا هاشم أنا أحبك كثيرا يا هاشم إنك طالب ذكي ومجتهد وذو خلق إنك طالب ذكي ومجتهد وذو خلق أمن باكستان أنت أم من الهند يا هاشم أمين باكستان أنت أمين الهند يا هاشم إني من الهند إني من الهند وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل أهو أيضا من الهند وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل أهو أيضا من الهند لا إنه من باكستان لا إنه من باكستان إن ساعتك جميلة يا هاشم أمين اليابان هي إن ساعتك جميلة يا هاشم أمن اليابان هي لا إنها من الهند لا إنها من الهند أغالية هي أم رخيصة أغالية هي أم رخيصة إنها رخيصة جدا إنها رخيصة جدا إنها بمئة روبية فقط إنها بمئة روبية فقط كم أخا لك يا هاشم لي ثلاثة إخوة أطلاب هم لا إنهم تجار وكم أختا لك لي أربع أخوات أفي الهند هن الآن لا إنهن بالمدينة المنورة مع أبي وأمي لا إنهن هنا بالمدينة المنورة مع أبي وأمي أطالباتهن أطالباتهن لا إنهن مدرسات بالمدرسة الثانوية لا إنهن مدرسات بالمدرسة الثانوية تمارين الامتحان تمرين أول الامتحان pertama ajib anil asilatil atiyah jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini nomor pertama gantian ya supaya tidak lupa ya nomor awal min aina hashim huwa minal hindi dua min aina min aina ke nomor dua ke samping Arab Mulsani Ayuhibbul mudarrisu Naam Ayuhibbuhu kasiran Arab Mulsalis Arab Mulsalis Min aina sa'atuhu Hiya minal hindi Hiya minal hindi Arab Murabi Bikam hiya innaha bimi'atin rubiyatin faqat ya bimi'atin rubiyatin faqat al-khamis hamis kam akhan lahu lahu salasatun salasatu ikhwatin lahu salasatu ikhwatin al-rakm al-salis kam ukhtan lahu lahu salasat lahu salasat lahu arba'atu akhwat arba'u akhwatin lahu arba'u akhwatin rukm sabi aina akhwatuhu hunna bil madinatil munawwarati هذه العلامة صحيحة أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة أمام الجمل التي ليست صحيحة فتكان علامة إني شكريس menemukan kalimat yang benar dan alamat ini silang di depan jumlah yang tidak sahih. Ya, salah. Satu. Siapa ya, Satu Bukhari. Hasimun talibun kaslanun. Kata. Kata. Hasim talibun kaslanu khata. Sahih. Sahih. Hasimun talibun mujtahidun. Mujtahidun. Ar-Rahman. Rahman. Rahmasani. Sa'atuhu rakhisatun. Sahih. Rahmasani. Jawabnya. Sa'atuhu khaliyatun khata. Nah. Arabu salis sa'atuhu bi alfin rubiyatin khata. Sa'atuhu bi mi'atin rubiyatin. Bi mi'atin rubiyatin. Sahih. Ya. Terus. Akhwatuhu bil madinatil munawwarati sahih. Akhir akhwatuhu bil hindi khata. Nah. Ta'amal ma yali. Ya. Perhatikan yang berikut ini. Inna tambah huwa jadi innahu. Kita ketahui inna di antara amalannya tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim dan merupakan khabarnya. Muhammadun mujtahidun, masuk inna jadi apa? Inna Muhammadan mujtahidun. Ini kalau masuk pada isim zahir. Ya, jelas nampak sekali perubahannya. Nampak sekali nasabnya. Sekarang kalau masuk kepada isim dhamir, kata ganti. Inna tambah huwa jadi innahu. Hu di sini kalau dilihat dari sisi i'rab kedudukannya sebagai isim inna. Ya. Isim inna. Tapi dikarenakan hu ini berupa dhamir jadi mabni. Mabni di atas dhammah. Ya. Innahu enggak bisa di innahi atau innaha pendek haknya. Oh innaha ini beda lagi. Ya, untuk perempuan. Ya bisa innaha atau innahi, tetap innahu. Walaupun secara zahir mabni ala dhom tetap di atas domah, tapi secara kedudukan menempati kedudukannya apa? Nasab. Nah, sebagai isim inna. Jadi kalau kita mengi'rab hu, ini merupakan dhamir muttasilun mabniyun ala dhom fi mahalli nasbin ismu inna. Hu sebagai dhamir yang nyambung dengan inna. Mabni di atas dhommah. Tapi pada tempat yang nasab. Kedudukannya sebagai isim inna. Nah, insyaallah isi i'rab inna tambah huwa jadi innahu. Ya. Tambah ya jadi innaha. Innahu, innaha, inna tambah anta jadi innaka. Inna tambah anti jadi innaki. Inna tambah ana bisa dua, bisa innani, bisa inni. Ya. Inna tambah hum jadi innahum. Inna tambah hunna, innahunna. Inna tambah antum, innakum, bukan inna antum. Nah, inna antum, inna, innakum. Inna tambah antuna, inna kunna. Inna tambah nahnu, jadi innana atau inna. Nah, ini yang dilewati, dhamir untuk dua orang dilewati. Eh, jadi kalau secara urutan, innahu, innahuma, innahum. Innaha, innahuma, innahunna. Innaka, innakuma, innakum. Innaki, innakuma, innakunna. innani inna atau inni inna innani innana. Kalau kita sebutkan kan tasrif isim domir huwa huma hum hiya huma kunna anta antuma antu anti antuma antunna ana nahnu. Tambahkan huwa, jadi tambahkan inna, innahu innahuma innahum innaha innahuma innahunna innaka innakuma innakum innaki innakuma innakunna inni inna atau innani innana. Ya, kalau siapa ya? Kami berdua maksudnya masuknya ke sini ya tadi? Apa? Maksudnya nahnu. Nah, kalau nahnu itu lebih dari satu. Yang kedua inna. Inna. Insyaallah. Adkhil inna ala jumlatil atiyah. Masukkan inna pada kalimat yang berikut ini. Nah, coba hafal enggak tadi? Inna dari sini. Coba yang urutan huwa huma hum. Coba Bu Sri tambahkan inna huwa huma hum. Innahu innahu innahuma innahum innaha innahuma innahunna innaka innakuma innakum innaki innakuma innakunna inni inna inna au innani innana. Huwa atau huwa? Huwa tambahkan inna. Innahu. Anta. Innaka. Antunna. Innakunna. Ana. Inni. Nahnu. Inna. Innahu innahuma innahum innakunna plus innakun inni innani inna inna innani inna innana. Nah, betul itu. Anti ya. Innaki. Hum. Innahum. Antum. Innakum. Nah, iya. Innaki. Iya. Iya. Innaha. Ana. Innani. Inni. Bisa dua-duanya. Nahnu. Nahnu innani. Nahnu. Innana. Innana. Inna. Nah, sekarang masukkan inna pada kalimat yang berikut ini. Nah, bisa dulu ya. Alhamdul awal. Huwa tajirun. Innahu tajirun. Nah, terus. Hum minal yabani. Nomor dua. Ini. Ana talibun. Inni talibun. Nah, terus. Hum minal yabani. Innahum minal yabani. Antum ajkiya'u. Innakum ajkiya'u. Innaka ajkiya'u. Betul tadi. Innakum. Apa ajkiyan tadi? Innakum ajkiya'u. Apa ajkiya? Cerdas. Ya. Mutazawwijatun. Innaha mutazawwijatun. Ia telah bersuami. Nahnu muslimuna. Innana muslimuna. Jadi kalau di Arab tadi ya, innahu tajirun. Ya, hu jelas ini domir menempati kedudukan nasab sebagai isim inna, kalau tajirun sebagai khobar inna marfu, ya marfu alamat rofa'nya di sini dhamma dikarenakan isim mufrad. Nah, juga nanti muslimun inna muslimuna. Nah, inna na di sini dhamir, ya, tapi menempati kedudukan sebagai isim inna. muslimun sebagai khobar inna marfu alam rafa'nya sini waw kenapa dikatakan jama' mudzakkar salim ya betul. Antunna mustahidatun inakunna inakunna mustahidatun kenapa hun muslimatun hunna muslim hunna muslimatun inna hunna muslimatun nah. Yes. Anta rajulun huniyun innaka rajulun huniyun nah. Anti zakiyatun innaki zakiyatun ya yeah, perlu diketahui bahwasanya khabar harus sesuai dengan apa ya dengan isimnya isim. Kalau isimnya mufrad khabarnya mufrad kalau isimnya muannas khabarnya muannas anti zakiyatun anti muannas zakiyatun muannas ya bisa anti dakiyun salah jadi khabar mengikuti isimnya kalau isimnya mufrad mufrad kalau musanna musanna kalau jamak jamak ya kalau isimnya muannas muannas kalau isimnya mudzakkar mudzakkar iqra al amsilah al atiyah bacalah contoh-contoh berikut ini. Nah, ikuti. Al-mudarrisu jadidun, innal mudarrisa jadidun. Al-mudarrisu jadidun, innal mudarrisa jadidan. Jadidun. Jadidun. Jadidun. Nah, ya rubah hanya mudarrisnya saja. Ya, dikatakan inna, apa fungsinya tadi? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim, merupakan khabar. Ya. Jadi, inna ini harfu. Harfu ta'kid katanya. Harfu nasbin. Huruf yang menasabkan. Harfu ta'kid. Huruf yang menekankan sesungguhnya. Inna. Mabni. Ya. Mabni ala ba'al fath. Inna. Nggak bisa innu. Nggak bisa inni. Tapi inna. Nah. Al-mudarrisa. Sebagai apa sih kedudukannya? Isim. Inna mansubun. Ini jelas. Isim inna mansubun. Alamat nasabnya. Fathah. Isim mufrad. Jadidun sebagai khabar inna marfu alamat rafa'nya sini apa dhamma isim mufrad kan isim mufrad ya ikuti lagi fatimatu tabibatun inna fatimata tabibatun fatimatu tabibatun inna fatimata tabibatun hamidun mutazawwijun inna hamidan mutazawwijun Hamidun mutazawwijun inna hamidan mutazawwijun Adkhil inna ala jumal al-atiyah wadbit awakhir al-kalimat 6, sini latihan masukkanlah inna kepada kalimat-kalimat berikut ini dan tentukan akhir-akhir kalimatnya apakah harokat akhirnya domah ataukah yang lainnya ya tentukan. Oke bersatu baca dulu soalnya kemudian masukkan inna. Nah, nah bersuruh ya. Rokmul awal ad-darsu so'bun. Inna ad-darsa so'bun. Nah, apa so'bun artinya? Susah. Susah. Ya. Arab sekarang ini. As-sayaratu jamilatun. Inna as-sayarata jamilatun. Nah, apa jamilah? Bagus. Bagus. Udah, cantik. Terus. Al-Qur'an, Al-Qur'anu kitabullah. Innal Qur'ana kitabullah. Nah, empat. Rabbi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Nah. Al-Khamis. Amis aminatu aminatu talibatun inna aminata talibatun nah. Al-lughatul arabiyyati sahlat al-lughatul arabiyyatu al-lughatul arabiyyatu sahlatun inna lughatal arabiyyati inna lughatal arabiyyatu sahlatun ini bukan mudah-mudah pilih ya tapi bentuknya naat Nahman. Inna lughatal arabiyyata sahlatun. Nah. Kalau susunannya mudah dipilih, ini yang enggak ada alif lamnya. Lughatul arabiyyati. Nah, ini al-lughatul arabiyyati. Inna lughatal arabiyyata sahlatun. Ya. Yeah. Cirinya alif lamnya itu. Ya, yeah, alif lam. Hadhihi as-sa'atu khaliyatun. Inna hadhihi as-sa'ata khaliyatun. Hadhihi as-sa'ata khaliyatun. Sa'ah sebagai badal daripada hadihi. Hadihi ini sebagai dhamir, tapi menempati kedudukan isim inna. Yang setelahnya itu ya badal-badal kepada isim inna mansub. Inna hadihi sa'ata ghaliyata. Terus. Bilalun ghaniyun. Inna bilalan ghaniyun. Inna bilalan. Terus. Al-mudiru fil fasli. Innal mudiru fil fasli. Nah, innal mudiru fil fasli. Fil fasli ini jumlah jar wa majrur fi mahali apa? Raf'in. Sebagai apa? Sebagai khabar inna. Fil fasli ya, sini fi harfu jar. Al fasli majrur. Isim yang dijarkan dengan fi. Jumlah fil fasli dalam keadaan apa sini? Dalam keadaan rafa menempati kedudukan khabar inna. Nah, terus al-ma'u baridun. Innal ma'a baridun. Ya, sini as-sayaratu jamilatun. As-sayaratu kedudukan sebagai apa? Mubtada. Isim yang ada di awal kalimat disebut dengan apa? Mubtada. As-sayaratu mubtada'un marfu'un. Ya, dil ibtida' wa 'alamat raf'ihi dhamma adh-dhahirah ala akhirih. Sayaratu ini mubtada yang marfu dirofakkan. Kenapa dirofakkan? Dikarenakan berada di awal kalimat. Kalau kita mendapatkan ada isim di awal kalimat, berarti hukum asalnya sebagai apa? Mubtada dan marfu. Nah, jamilatun sebagai khabar mubtada marfu'un wa lam taqdihi dhammah dhahiru ala akhirih li'anna isim mufrad. Ya. As-sayaratu mubtada jamilatun sebagai khabar. Nah, masuk inna, jadi inna sayarata jamilatun. Ya. Kalau masuk inna, berubah lagi hukumnya. Nah, dikatakan inna ini ketika masuk kepada mubtada khabar, ini merubah hukum mubtada dan khabar. Nah, as-sayarata sebagai isim inna. Nah, inna ini huruf. Harfu nasbin wa ta'kid. Huruf yang menasubkan dan menguatkan. As-sayarata sebagai isim inna mansub. Alamat nasubnya apa? Fathah di sini. Jamilatun sebagai khabar inna marfu. Ya. Taib, ta'amal al-misalaini summa kawin jumalan mislahuma minal kalimat al-atiyah. Perhatikan dua contoh. Kemudian buatlah kalimat seperti dua contoh tersebut dari kata-kata berikut ini. Al-misal awal, lihat. Amin al-hindi anta amin Pakistan. Nah. Amin al-hindi anta amin Pakistan. Al-misal sani, contoh yang kedua. At-tabibun anta am muhandisun. Jadi lihat nanti di bawah ini ya. Kalau berhubungan dengan tempat berarti pakai min buat kalimatnya. Amin al-hindi anta amin Pakistana. Nah, ini mengajarkan kita bertanya ya tentang tempat asal. Amin al-hindi anta amin Pakistana. Nah, Assalamualaikum. Tapi kalau bukan tempat, menanyakan tentang keadaan. Nah, langsung at-tabibun anta am muhandisun. Ya, apakah engkau ini seorang dokter ataukah seorang insinyur? Ah, satu foto. Rukun awal. Am mustahidun anta am kaslanu. Nah, mustahidun anta am kaslanu. Ya. aminasini anti aminal yabani. Ianya kemana kan? Ini bukan anti, ia asin al yaban. Aminasini. Iya. Iya berarti. Ahia minasini. Tadi betul. Aminasini hiya sa'anta. Aminasini hiya amina aminal yabani. Aminasini hiya aminal yabani. Ya Allah. Atabibatun anta am maridun. Wah, ngamuk yang disebut anta tabibah. Atabibatun. Atabibatun anti am maridun. Ya Allah. Yahudi Nasraniyun jadi Nasoro. Ya. Amasidun hadha am madrasatun. Amasidun hadha am madrasatun. Terus. As-sayaratul mudiri hadihi am sayaratul mudarrisi. Terus. Amudazawijun am dazawijun anta am asabun. Asabun bujang. Apakah engkau sedang nikah ataukah bujang? Terus. Akhallatukahun. Hunna. Ammatuka. Akhallatukahun am ammatuka. Bedanya apa khola dengan amma? Kalau khola apa? Kalau khola itu bibi ya. Dari apa? Kalau amma apa? Sama bibi, cuman dari ibu. Nah, kalau ibu mana? Kalah atau amah? Kalah. Kalah dari ibu. Kalau amah dari? Kalau amah dari bapak. Iya. Nah. Betul. Amin Pakistana huwa amin Irani. Amin Irana. Iya, iya. Sendiri. Ajak. Jadi, dijarkannya dengan fathah. Iya. Akoribun baituka amba'idun. Tamat al-amsilat al-atiyah li'udhu. Perhatikan contoh-contoh berikut ini untuk kata udhu. Udhu artinya yang memiliki. Nah, udhu kalau dalam bahasa Arab termasuk diantara asma'ul khamsah. Asmaul Khamsah yang dinasob, yang diropakannya dengan waw, dinasobkannya dengan alif, dan dijadikan dengan ya. Perhatikan sini, mudiruna du qomatin tawilatin. Mudiruna du qomatin tawilatin. Apa artinya Abu Surya? Kepala sekolah kami mempunyai rambut yang panjang. Apa koma? Koma apa ya? Tangan yang panjang. Koma itu struktur tubuh. Iya. Tubuh yang tinggi. Nah, badan atau tubuh yang tinggi. Kiam. Mudiruna du qomatin tawilatin. Perhatikan di sini. Mudiruna kedudukannya sebagai apa sini? Sebagai mubtada. Mubtada mudiru ini kedudukannya mubtada dan sebagai mudhaf. Nahnya sebagai mudhaf ilaih. Walaupun mabni tapi menempati kedudukan jar sebagai mudhaf ilaih. Du kedudukannya sebagai khobar mubtada. Marfu alamat rafa'nya di sini apa? Waw, dikarenakan asmaul khamsah. Wahwa mudhaf. Dhu ini sebagai mudhaf. Qamatin kedudukannya apa? Mudhaf ilaih. Jadi kalau ada isim setelah dhu ini harus majrur. Kedudukannya sebagai apa sini? Mudhaf ilaih. Tawilatin sebagai na'at, sifat bagi koma. Nah, dulu kami memiliki badan yang tinggi. Nah, postur tubuh yang tinggi. Ya. Kedua, lihat lagi. Hada daftaru lu warokin musab porit. Buku tulis ini memiliki kertas yang berjaris. Nah, lu warokin musab porit. Ahmadu, Ahmad siapa sini? Mubtada. Talibun du ilmin wa khuluqin. Ahmad, talibun siapa talibun? Nah, sebagai khabar mubtada. Du sebagai apa sini? Ahmadu talibun du ilmin wa khuluqin. Nah, yang memiliki ilmu dan akhlak. Kemudian yang keempat, hadal qamisu du kummin qasirin. Nah, kemeja ini memiliki lengan baju yang pendek. Wadaka du kummin tawilin, yaitu memiliki lengan baju yang panjang. Al-masjid alladhi fi hayyina du manaratin wahidatin. Masjid yang ada di kampung kami memiliki menara satu, satu menara. Ya. Du. Insyaallah du manaratin wahidatin. Jadi isim yang ada setelah du majrur sebagai mudhafun ilaih. Nah, اقرأ الأمثلة ثم حاول الجملة الآتية مثلها. Bacalah contoh-contoh, kemudian buatlah kalimat yang berikut semisal contoh. Pertama, هذا الطالب ذو خلق. Murid ini memiliki akhlak yang bagus. هؤلاء الطلاب ذو خلق. Mufradnya du, jamaknya apa? Zawu. Ya. Kalau talibu du, kalau tulabu zawu. Nah, mereka para murid memiliki akhlak yang bagus. Hadihi talibatu datu khuluqin. Kalau mu'anas, datu. Nah, haulai talibatu dawatu khuluqin. Kalau jamak mu'anasnya dawatu. Du jamaknya dawu. Zatu jamaknya dawatu. Ya, tinggal dilihat mu'anas mudzakkar, mufrad jamaknya. Ya, harakul awal. Harakul awal. Hadza ar-rijalu du malin. Rijal atau rajul? Hadza ar-rajulu. Hadza ar-rajulu du malin katsirin. Ya. Artinya apa? Laki-laki ini mempunyai harta yang banyak. Nah, memiliki harta yang banyak. Terus? Wah, ini bikin soal. Ini rojul. Rojul dijamakkan. Oh, dijamakkan. Hada rijalun. Haula. Haula rijalun. Pakai pelan berarti arijalu. Gak ada tanwinnya. Hadar rijalu haula irrijalu dawu malin kasirin. Dawu malin kasirin, ya. Jadi kalau untuk satu orang isim isyarahnya hadza, kalau untuk banyak orang haulai. Nah, ya, berikutnya ketiga muannas kan. Hadi imro'atu zatu malin kathirin. Nah, coba berbat ya. Hadihi haula haula imar'atun. Apa mana jawabnya apa? Anissa. Anissa. Haula innisa haula innisa dawatu malin kasir. Nah, ya besok ya sebelumnya mesti diperkan al-khila ala ala jumlah atiyah ilman di'anna ala ala min al-kawa'inna, masukkan ala ala terhadap kalimat yang berikut ini sebagaimana kita ketahui bahwasannya ala ala diantara teman-temannya inna, saudara-saudaranya inna, jadi si amalan yaitu menasobkan isimnya dan merupakan khabarnya. Nah, sama seperti inna huwa bi khairin la allahu, gitu kan? La allahu, la allahuma, la allahum, la allaha, la allahuma, la allahunna, la allaka, la allakuma, la allakum, la allaki, la allakuma, la allakunna, la alli, la allana, la allani, la allana. Alhamdulillah. Ada soal? Pak, saya sudah selesai. Sudah selesai.